بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا، أحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله في خير، في نعم، في عافية. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن شاء الله تعالى di malam hari yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bertemu di majlis zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana seperti perkataan sebagian para tabi'in, para ulama salaf, para sahabat, ma yu'badullahu bi afdhal min al-fiqh, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah lebih afdol daripada mengetahui yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang halal maupun yang haram. Dan itu adalah al-fiqh, itu adalah memahami Al-Qur'an, memahami sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil kesimpulan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatwa-fatwa para sahabat, mengambil kesimpulan dari sumber-sumber hukum di dalam agama Islam, merupakan pondasi untuk menjadikan ibadah kita menjadi ibadah yang afdal, ibadah yang mulia, ibadah yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama salaf, mereka itu lebih dekat dari kebenaran, lebih dekat dari kesalehan, lebih dekat dengan hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menukil ilmu dengan talaqi. Oleh karena itu, perkataan Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, yang harus dipegang oleh semua thalabul ilmi, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang harus kita jadikan moto dalam melakukan kegiatan thalabul ilmi, berkata Al-Imam rahimahullahu ta'ala, al-isnadu minad-din fa in qila amman baqi. Agama ini dibangun dengan isnad, agama ini dibangun dengan sanad. Keilmuannya harus memiliki sanad. Mengatakan yang halal harus memiliki sanad, mengatakan yang haram harus memiliki sanad, menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun harus jelas sanadnya dan lain sebagainya. Agama ini diambil hukumnya dengan sanad, bukan dengan langsung mengambil begitu saja tanpa peduli dengan perkataan ulama salaf. Ini adalah jalan yang bisa menjurus kepada kehancuran. Karena kaum khawarij, mereka para hufaz Al-Quran, akan tapi mereka menyimpang karena mereka meninggalkan pemahaman para ulama salaf. Kaum syiah, mereka beberapa dari mereka ibadahnya mungkin lebih keras dibandingkan kita. Jidat-jidat mereka juga hitam-hitam, kaki-kaki mereka juga melepuh-melepuh, bahkan beberapa dari mereka rela menyakiti dirinya sendiri untuk melakukan suatu ibadah yang menurut mereka itu adalah sebuah ibadah. Akan tapi mereka menyimpang, mengapa? Karena mereka meninggalkan pemahaman para ulama salaf. Mereka langsung ingin kembali kepada Quran dan hadis, sama seperti para orang-orang yang memiliki keyakinan seperti Jabariyah, Qadariyah dan lain sebagainya, semua firqah-firqah yang tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, hanya satu golongan yang selamat yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, yang kami semua sepakat tidak ada khilaf, khususnya dalam permasalahan akidah, tidak ada khilaf dalam masalah akidah bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu menggunakan takwil-takwil yang bersumber dari merenung di sebuah gua atau bersandar di air terjun dan lain sebagainya. Khayalan-khayalan yang dilakukan oleh orang-orang yang sufiyah, orang-orang yang suka dengan dongeng-dongeng khurafat, tidak ada bukti, tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dari ulama salaf mengenai hal-hal tersebut. Oleh karena itu, insyaAllah kita akan mengenal kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh para sahabat, kemudian sampai kepada murid-murid mereka, sampai kepada para imam mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad rahimahumullahu taala, dan kemudian disampaikan secara generasi demi generasi tentang mengerti yang halal, yang haram, yang mustahab, yang sunnah, yang makruh, yang mubah dan lain sebagainya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam membahas kitab Ar-Rawd Al-Murbi', merupakan salah satu kitab fiqih dalam mazhab Hambali. Apa itu mazhab Hambali? Mazhab Hambali maksudnya adalah mengambil hukum berdasarkan fatwa-fatwa Al-Imam Ahmad. Sebagaimana antum mengambil hukum dari fatwa-fatwa ulama, mengambil hukum dari fatwa-fatwa imam masjid di sekitar antum, maka kami pun boleh-boleh saja mengambil fatwa dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tayyib, kemarin kita sudah mengambil beberapa hal mengenai sunnah-sunnah sebelum berwudu. Bahkan di dalam wudu juga kita sudah ambil. Untuk sedikit muraja'ah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan berikut? Dalam mencuci wajah ketika berwudu. Tayyib. Sebelum itu, ada berapa anggota wudu yang harus dicuci, dibasuh menurut Al-Qur'an? Coba. Ada berapa? Beserta ayatnya. Harus dong. Ayatnya sederhana. Harus, antum harus hafal ya ayat wudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Marafiqi ya. Apa marafiq? Siku, sikunya termasuk ya. Sampai siku, tapi sikunya termasuk ila al-marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Antum prakteknya bisa. Jadi menghafal ayatnya insyaallah lebih mudah karena antum sudah ada gambaran tentang masalah berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Kalau kalian ingin menegakkan salat, ada syarat yang harus kalian penuhi. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Gimana? Gampang enggak? Gampang. Ngerumuk nane gampang. Dihafalkan ya. Silakan yang sudah hafal siapa? Angkat tangan, kemudian jadilah contoh yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan. Ya enggak? Barang siapa yang memulai sunnah yang baik dalam agama ini, maksudnya bukan bid'ah hasanah, bukan ya, sunnah jelas-jelas sunnah hasanah, bukan bid'ah hasanah. Maksudnya sunnah hasanah adalah yang sudah ditinggalkan atau yang tidak diketahui oleh suatu kaum bahwa itu adalah amalan sunnah. Menghafal Quran jelas disyariatkan oleh Islam. Coba siapa ingin memulai mempelopori sunnah menghafal Quran, satu ayat saja, ayat tentang wudu. Silakan. Angkat tangan. Jangan malu-malu. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu idzakum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Masyaallah, barakallahu fi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah hafalan Quran antum. Dan menghafal Quran ikhwati fillah merupakan amalan yang disyariatkan dan sangat mulia, sangat mulia. Ketika seorang hamba besok yaumul kiamah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, akan dikatakan kepada dia iqra warattil, ya. Fa inna manzilataka fil jannah haitsuma waqaft. bacalah Al-Quran. Al-Quran sudah tidak ada. Ya, nah, hari kiamat Al-Quran sudah tidak ada. Yang ada hanya sisa yang telah dihafal dan meresap di dalam hati kita. Ini termasuk hadis yang digunakan untuk berdalil bahwasannya keutamaan seorang penghafal Quran akan menentukan posisinya di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bacalah Quran sebagaimana engkau membaca ketika di dunia dan bacalah dengan tartil. Di riwayat yang lain wartaqi, naiklah di derajat surga itu. Naik terus sebagaimana engkau membaca Quran dan engkau akan berhenti di surga yang mana seberhentinya engkau membaca Al-Quran. Oleh karena itu kami ingin mengajak antum semua untuk mulai memperbanyak. Ya, nah, ya kan antum semua sudah punya hafalan Quran. Yang kita ingin aja adalah memperbanyak menghafal Al-Quran. Al-Quran memberikan syafaat yaumal qiyamah, membantu antum menentukan derajat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin selamat di dunia dan di akhirat maka peganglah Al-Quran. Yang ingin mendapatkan kedudukan mulia di akhirat maka peganglah Al-Quran. Yang ingin surganya mendapat surga dengan derajat yang tinggi maka peganglah Al-Quran. Oleh karena itu seorang mukmin bisa dilihat kadar imannya, sejauh mana dia memperlakukan Al-Quran, sejauh itulah kira-kira iman seorang mukmin. Tayyib barakallahu fiik. Kemudian ketika mencuci wajah, ya enggak, hidung bagian dari wajah enggak, hidung, mulut juga enggak, tayyib. Yang wajib itu seperti apa? Kemudian yang sunnah itu seperti apa dalam mencuci wajah atau membasuh wajah? Enggak ada. Silakan yang mau jawab. Lupa. Kemarin kita sudah sampaikan urutan. Ingat enggak? Disunahkan ketika membasuh wajah memulai dengan ketika membasuh wajah loh. Sudah selesai. Ketika membasuh wajah. Antum kalau wudu itu mulainya dari apa? Sudah selesai. Sekarang sedang membasuh wajah. Antum kalau membasuh wajah mulainya dari mana? Dari atas ke bawah, masya Allah, betul. Dari atas ke bawah. Coba antum ingat-ingat kalau wudu ya, ketika membasuh wajah, antum mulai dari mana? Al-buda'atu bi, mulainya dengan mad-mad-mad-mad. Kemudian istinsyar, kemudian istinsar, kemudian yang terakhir membasuh seluruh wajah. Tayyib. Ulangi, yang wajib seperti apa, yang sunnah seperti apa. Yang wajib dalam membasuh wajah itu kadarnya sampai mana dan sunnahnya seperti apa. Ya, udah dikasih tahu ya. Tayyib. Kalau memulai membasuh muka tidak dari mad-madhah dan istinsyar, langsung pertama langsung raup ya. Kemudian istinsar, kemudian terakhir baru mad-madhah. Kira-kira gimana hukumnya? Boleh, ya udah berarti antum tahu jawabannya. Yang wajib ketika membasuh wajah apa? Kadar wajibnya apa? Ketika tidak dipenuhi maka wudunya tidak sah. Kadar wajibnya di mana? Kemudian sunnahnya itu seperti apa ketika membasuh wajah? Mana? Ada angkat tangan enggak? Enggak ada. Uish, masya Allah. Tayyib, kadar wajib dalam membasuh wajah ketika berwudu. Berurutan yang pertama. Naam, yang wajib ketika membasuh wajah adalah sampainya air kepada seluruh bagian wajah termasuk hidung dan mulut. Ini yang wajib. Adapun sunnahnya dimulai dari matmadah, kemudian istinsyak, kemudian istinsar, kemudian mengusap seluruh wajah. Kalau lupa matmadah gimana? Cuma usap-usap-usap semua langsung rauping telu, kemudian langsung mengusap tangan, kemudian melanjutkan wudu. Kira-kira wudunya sah enggak? Ya, cuci tangan, bismillah, niat, terus langsung raup 3 kali. Raupnya gosoknya temenanan, sok. Nah, kemudian langsung mencuci tangan, kemudian melanjutkan mengusap kepala dan mencuci kaki. Kira-kira wudunya sah mana? Bisa neketer sih. Oh iya. Ya mulanya tak ulangi ya. Tapi tadi kan sudah ada, bahannya kan sudah punya. Silakan dijawab. Sah. Tidak sah. Wah, khilaf ya. Berarti ada khilaf para ulama. Tayib. Yang mengatakan tidak sah angkat tangan. Tayib. Yang menganggap sah. Satu, dua, tiga. Sedikit sekali. Gede. Tayib, bisa enggak menjelaskan kira-kira yang mengatakan tidak sah kenapa, Pak? Karena dia satu rangka ya. Dari hari tiga hari tersebut satu rangka yang basuh wajah. Satu ditinggalkan maka tidak sah. Tadi Ana sudah tanya, kalau dibalik rangkaiannya katanya wudunya ditinggalkan. Tayib. Itu yang tidak sah, yang sah. Karena lupa. No. Iya kenapa? Karena sunnah. Sunnah apa? Karena mata itu bagian dari wajah. Kalau ditinggalkan? Antum paham dulu dari awal Anda sudah buka kuncinya loh. Hidung bagian dari wajah. Hidung antum mana bolongannya ora? Iya wis berarti dia bagian bukan? Ya sudah, kan Anda sudah bilang yang wajib adalah apa tadi, yang antum jawab apa wajibnya? Sebentar, wajibnya apa dalam berwudu? Seluruh. Kaidah pertama, ya. Ini namanya mantik atau logika, ya. Premis satu, ya. Premis satu, seluruh air harus mencapai seluruh wajah, ya. Harus mencapai seluruh wajah. Seluruh air harus mencapai seluruh wajah dengan diusap. Tayib. Adapun digosok-gosok hukumnya apa? Tayib, antum sudah paham. Yang kedua, premis kedua. Hidung Anda memiliki bolongan. Ya, Ra? Ya. Berarti dia merupakan bagian dari wajah bukan? Iya. Mulut antum juga bolong. Ya, Da? Apa rapet? Kan bolong. Ya, ya. Berarti bolongan itu juga bagian dari wajah. Maka kesimpulannya, ya enggak? Memasukkan air ke dalam mulut hukumnya wajib. Masukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib. Gampang teman kaya aku. Angele sebelah ndi sih? Cuman urutan sunnah. Matmadah, istinsyak, istinsar, kemudian mengusap seluruh wajah hukumnya sunnah. Pinter-pinter kayak gue. Nyamar. Masya Allah, dilarang nyamar. Nah, tadlis, antum berarti sedang menutup-nutupi ilmu. Hati-hati, nggak boleh ya. Nah, nanti ada sampai babnya tadlis. Insya Allah dekat. Kemudian disunnahkan untuk orang yang berpuasa. Ya, disunnahkan mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan dalam matmadah dan istinsyak, ya. Maksudnya kumurnya itu sampai antum yakin betul air sudah masuk ke semua bagianmu mulut. Kumur. Nah, itu mubalaghah. Nyedot air juga sampai pangkal hidung, sedot sedalam-dalamnya. Nah, itu termasuk sunnah. Kecuali bagi siapa tidak boleh melakukan itu? Bagi orang yang berpuasa. Lalu yang harus dia lakukan apa? Apakah meninggalkan matmadhah atau bagaimana? Dilakukan secukupnya saja. Apa maksudnya secukupnya? Sampai tanpa sari. Sampai airnya ada yang lewat sidik. Gimana kira-kira? Nah, adapun maksud dari tidak mubalaghah adalah masukkan air ke dalam mulut tapi tidak perlu diku, tidak perlu diputer-puter, ya. Masukkan, sudah masuk, kemudian silahkan dibuang. Nah, itu namanya tidak mubalaghah dalam melakukan matmadhah. Jadi berkumur-kumur sampai air terasa masuk di semua sela mulut, ini adalah sifat mubalaghah dalam berkumur, dan itu sunnah. Adapun orang berpuasa maka tidak perlu berkumur-kumur, ya. Masukkan air saja ke dalam mulut, kemudian silahkan dikeluarkan, dikeluarkan lagi. Adapun istinsyak, kalau yang sunnah sampai ke pangkal hidung. Adapun yang berpuasa maka masukkan, yang penting airnya sudah masuk, silahkan dibuang. Bukan, ya, bukan ceplak-ceplak-ceplak-ceplak. Ya, tetap harus dimasukkan, harus disedot. Harus diseruput pakai hidung, ya, seruput sedikit kemudian silahkan dibuang lagi. Adapun menggosok anggota badan, menggosok wajahnya di pipi nih, ya. Antum kalau minum kan lewat mulut, mulut kan dekat sama pipi, ya. Nah, kira-kira menggosok bagian pipi ini sunnah bagi semua orang atau hanya yang tidak berpuasa saja kira-kira? Berarti yang puasa boleh juga. Kenapa kira-kira? Ya, karena menggosok air tidak menyebabkan airnya meresap. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa min sunanihi takhlilul lihya al-kathibah. Merupakan sunnah adalah memasukkan air ke dalam sela-sela sela-sela janggut, tapi janggut yang apa dulu? Nah, janggut yang tebal. Apa kadar tebal? Kadar tebal adalah tidak menampakkan warna kulit, ya. Antum ngaca, makanya kemarin disunahkan melihat ke cerminnya, enggak? Salah satu faedahnya itu, antum, oh iya, janggut saya misalnya warna kulitnya tampak. Kalau warna kulitnya nampak, maka bukan sunnah lagi. Hukumnya apa? Hukumnya wajib, karena warna kulitnya nampak. Seakan-akan antum tidak punya jenggot, seakan-akan tidak punya rambut ini. Rambut apa bulu sih namanya? Baik, antum selesaikan sendiri. Ya, seakan-akan enggak. Kalau warna kulitnya nampak, maka hukumnya wajib karena kulitnya nampak. Yang menjadi permasalahan kita kali ini sunnahnya adalah ketika jenggotnya lebat. Kapan dikatakan lebat? Apakah nunggu sepanjang setengah meter? Ya, apa harus meruwul? Nah, kan. Lebat adalah ketika tidak menampakkan warna kulit. Yang wajib adalah yang wajib yang zahir. Yang wajib zahir bulu yang berada di sekitar daerah janggut, ya. Itu zahirnya saja, zahirnya janggut yang harus dibasuh. Ini yang wajib, ya. Yang wajib itu janggut yang tebal, yang dibasuh itu zahir janggutnya. Ya, antum ketika membasuh muka, ambil, nah itu sudah cukup. Itu namanya membasuh zahirnya. Zahirnya apa? Janggut. Adapun memasukkan, antum ambil air kemudian masukkan ke dalam, ya. Masukkan dalam, tangannya dimasukkan seperti ini, memastikan airnya masuk, ini hukumnya sunnah. Inilah sunnah berikutnya dalam berwudu. Jadi bedakan dulu jenggotnya. Apakah dia lebat atau dia tidak lebat? Kalau dia lebat, maka yang wajib hanya zahirnya saja yang nampak. Adapun jenggotnya tidak lebat, maksudnya warna kulitnya nampak, maka yang wajib masuk semua airnya, ya. Itu wajib. Jadi memasukkan air ke dalam jenggot ada dua hukumnya, bisa wajib, bisa sunnah. Kapan wajib? Ketika nampak warna kulitnya. Ketika tidak nampak warna kulitnya, yaitu maksudnya janggutnya lebat, maka hukum masukkan air ke dalam janggut menjadi dulangi maning. Hamzah ni kayong kayak terus ada ragu-ragu sih. Baik, kita baca dulu. Wa min sunanihi ay sunanil wudu, termasuk sunnah dalam berwudu adalah takhlilul lihyah al-katsifah wa hiya allati tasturul basharah. Nah, lihat ya. Tasturul basharah adalah menutupi kulit, menutupi warna kulit. Fa ya'khudhu kaffan min ma'in, maka ambillah air ya, satu kaf, satu telapak tangan, yadh'uhu min tahtiha, masukkan dari bawah, masukkan dari bawah, kemudian bi asabihi mustabikah ya, kemudian dilakukan seperti ini, au min janibaihi, atau dari kanan ya, bisa dari bawah ya, bisa dari bawah seperti ini, atau dari samping seperti ini. Naam. Wa ya'ruquha, di garuk-garuk ya, biar masuk, biar airnya masuk seperti ini. Naam. Wa kadza anfaqah, anfaqah nih ya, kadang kan lebat juga kan dari sini sampai sini ya. Ini juga antum jangan lupa, ini mengambil hukum janggut. Rambut yang di sini mengambil hukum janggut dalam berwudu. Dalam berwudu, bukan dalam masalah memotong ya. Dalam berwudu karena dia merupakan rambut wajah. Ini merupakan rambut bagian wajah. Jadi bukan maksudnya mengambil hukum janggut berarti tidak boleh motong anfaqah. Boleh, karena dia bukan bagian dari lihyah, dia bukan lihyah. Wa kadza anfaqatun wa baqi syu'uril wajh, dan semua rambut wajah. Ada orang misalnya alisnya meruwul tebal sekali gini kan. Ya, itu tetap harus dimasukkan airnya ke dalam. Ketika rambut-rambut wajah menutupi warna kulit, maka antum harus pastikan air masuk menyentuh kulit. Nah, ketika rambutnya tadi menutupi atau tidak menutupi? Ketika rambutnya menutupi, maka enggak. Ketika rambutnya menutupi, maka yang wajib zahirnya. Nah, alis ini biasanya umumnya menutupi ya. Iya, yang wajib cuma zahirnya. Tapi kalau tidak menutupi, nah, ketika rambut wajah ini tidak menutupi warna kulit, maka yang wajib bukan zahir, tapi dalamnya. Yang wajib adalah dalamnya. Dan bagi yang lebat rambutnya, memasukkan air ke bagian dalam hukumnya sunnah. Ubaqi syu'uril wajh, dan terapkan itu pada seluruh rambut bagian wajah. Ya, ada yang rambut kan, ada yang janggutnya dari pipi sini sudah lebat ya. Sama, dia harus ketika lebat maka hanya zahirnya saja. Hanya zahirnya saja. Tapi kalau mau ambil sunnahnya, maka ambil air kemudian dimasukkan ke bagian dalamnya, digaruk di ya'rukuhu. Mandi, masukkan air kemudian digaruk-garuk sampai airnya masuk ke dalam kulitnya. Itu sunnah bagi yang janggutnya lebat. Wa min sunanihi. Jelas ya insyaallah ya. Gampang ya. Wa min sunanihi takhlilul asabi', dan merupakan sunnah adalah merenggangkan, memasukkan apa, air ke dalam sela-sela, nah, sela-sela jari, baik tangan maupun kaki. Asabi'al yadain war rijlain, jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Jadi yang wajib dalam membasuh tangan dan kaki adalah cukup zahirnya saja. Cukup zahirnya saja, itu yang wajib. Ada memasukkan air ke dalam sela-sela tangan dan sela-sela kaki, hukumnya sunnah. Naam. Qala fi syarhi wa huwa fi rijlaini akad, dan di jari-jari kaki sunnahnya lebih muakkadah dibandingkan di jari-jari tangan, karena ikhtilaf dalam tashih hadisnya, ikhtilaf dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis yang berkaitan dengan memasukkan air ke sela-sela tangan dan sela-sela kaki. Yang memasukkan air dalam sela-sela kaki hadisnya lebih kuat, hadisnya lebih kuat. Nah, wa yukhallilu asabi'a rijlaihi bi khinsiri yadihi al-yusra, dan membersihkan sela-sela jari kedua kakinya, adapun jari-jari tangan dengan melakukan ishtibak, dengan memasukkan antara jari dan jari. Adapun kaki kira-kira gimana? Bisa enggak kayak gini? Kaki kan. Oleh karena itu butuh bantuan tangan. Nah, menggunakan khinsir. Nah, ujian maning kemarin. Ini namanya apa? Jempol. Iya benar. Sing salah sing takon ya. Bahasa Arabnya ini apa bahasa Arabnya? Ilham. Ibham ya. Ibham. Kemudian ini khinsir. Kemudian aduh anak enggak enak jadi. Yang tengah. Apa namanya? Wusta. Kemudian yang ini aduh susah. Binsir. Yang ini sababah. Naam. Wa yukhallilu asabi'a rijlaihi bi khunsurihi. Khinsir atau khunsur sama ya. Itu cuma perbedaan harakat saja, khinsir maupun khunsur. Bi khunsuri yadihi al-yusra. Dengan berarti jari kelingking tangan yang sebelah kiri. Min batin rijlihi al-yumna. Dari bagian bawah kaki yang sebelah kanan. Min khunsuriha ila ibhamiha. Urut. Karena dalam berwudu disunahkan apa? Tayamun. Apa itu tayamun? Mulai dari sebelah kanan. Jadi misalnya antum berwudu pas membasuh tangan, antum mulai dari sebelah kiri kira-kira. Gimana? Sah enggak wudunya kira-kira? Bila khilaf, tidak ada khilaf, wudunya sah, ya. Antum enggak perlu bingung, wudunya sah tanpa ada khilaf. Naam. Adapun tayamun memulai dari sebelah kanan hukumnya sunnah. Wa yukhallilu asabi'a rajlihi khunsuri yusra min batini rijlihi al-yumna. Dari sisi bawah kaki sebelah kanan, jadi kelingking sebelah kiri. Sikile pan di muzulna ora ora sah ya. Ya, misale sikil wis. Ya, misale sikil. Misale ini kaki berarti mulai dari yang karena mulai dari sebelah kanan. Ini jari antum lakukan seperti ini ya. Masukkan airnya, kemudian yang sini, kemudian yang sini, kemudian yang sini. Urut dari khinsir menuju ibham sebelah kanannya. Wa fil yusra bil aks. Adapun kaki sebelah kiri sama, pakainya tetap kelingking kiri ya. Tapi mulainya bukan dari jentik kiri. Mulainya dari jempol. Supaya apa? Mengambil sunnah apa? Tayamun. Jangan pakai mim ya, bukan tayamum. Tayamun. Tayamun. Naam. Wa asabi'a yadayhi ihdahuma bil ukhra. Adapun kedua tangan sunnah untuk memasukkan air wudu untuk kedua tangan dengan memasukkan selayang satu dengan selayang lain seperti ini ya. Seperti ini sama. Fa in kanat aw ba'dhuha multasiqah saqat. Adapun nasallahu salamul afiyah, ada beberapa orang yang nempel ya, beberapa jarinya nempel, maka ini tidak perlu dipaksa. Ingin sesuai dengan sunnah dipaksa, nah, namanya menyakiti malah berdarah-darah. Naam. Thayyib, wa min sunanihi at-tayamun bila khilaf. Naam. Disebutkan ya, merupakan sunnah tayamun bila khilaf. Maksudnya apa? Memulai dalam berwudu dari yang sebelah kanan itu hukumnya sunnah tanpa ada khilaf. Enggak ada satu pun yang ngomong wajib. Ya. Jadi antum jangan kasar-kasar kalau sama orang yang belum belajar ya, belum belajar fikih langsung mulai sing kiri. Terus kiri ini ping telu di sit maning. Antum bukan ikhwan ya kan. Bukan jahil. Iya. Jangan mandang sebelah mata. Iya. Ini sunnah hukumnya bila khilaf. Maksudnya apa? Ketika itu dilakukan, ketika mengambil dari sebelah kanan baru kiri ditinggalkan, itu tidak membatalkan sahnya wudu. Maka antum tetap menasihati wahai akhi bahwasanya disunnahkan dalam wudu untuk ngambil yang sebelah kanan dulu baru yang sebelah kiri bila khilaf, tanpa ada khilaf dari para ulama. Namanya berarti ijma dalil ya. Antum enggak perlu pusing-pusing mana dalilnya. Dalilnya ijma. Antum tanya ulama manapun, nanti kalau antum sudah bisa baca kitab enggak tahu tahun berapa, nanti antum buktikan sendiri ya. Antum buktikan sendiri insyaallah dia hukumnya ijma. Adapun saya baca dari kitab Ar-Raudul Murbi, merupakan fikih Hambali. Wis rampung tugasnya antum. Kalau antum suruh ngapalin semua dalil ijma, enggak tahu antum umurnya nyampe enggak. cukup berdalil dengan ijma, dinukil oleh Imam Ahmad, selesai. Karena beliau termasuk orang yang fiqah dalam menukil ilmu. Beliau mengambil dengan talaqi, mengambil langsung musyafahatan, beradu, ya apa, bertemu langsung, ya bertatap muka. Wa akhdhu ma'in jadidin lil udhunaini ba'da mashi ra'sihi, dan mengambil air yang baru. Nah, ini khilaf di dalam mazhab pun, khilaf di dalam mazhab Hanabilah, permasalahan ini khilafiyah. Mengambil air baru khusus untuk mengusap kedua telinga. Setelah mengusap kepala, biasanya antum langsung ya. Nah, ini sunnah, berarti enggak gitu bid'ah apa gimana? Iya, ini jangan sampai dipahami seperti itu. Yang sunnah adalah, oh berarti kalau enggak begitu, ah ini wudunya orang bukan ahlu sunnah. Oh, fatal, ini perkataan fatal. Ya. Bukan maksudnya bukan maksudnya ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu lawannya ahlu bid'ah. Ya hati-hati. Ahlu sunnah itu lawannya ahlu bid'ah. Hati-hati. Maksudnya sunnah di sini hukumnya mustahab. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak maka tidak mendapatkan dosa. Kita sudah ambil di awalnya, enggak kemarin-kemarin. Wa akhdhu ma'in jadidin lil udhunain, mengambil air khusus untuk mengusap kedua telinga. Imam Ahmad punya dua riwayat. Masalahnya khilafnya itu di situ. Imam Ahmad berfatwa dua kali dalam masalah ini. Yang pertama, fatwa yang pertama adalah mengambil air baru untuk telinga. Fatwa yang kedua, telinga merupakan bagian dari kepala, maka cukup dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Itu masalahnya di situ. Jadi adapun penulis di sini mengambil yang rajih menurut beliau. Mengambil yang rajih menurut beliau. Dan ana tidak tahu yang rajih yang mana. Karena bukan level ana untuk ijtihad, oh ini yang rajih, ini lebih kuat dan sebagainya. Hafalan ana juga terbatas, hafalan hadis terbatas, hafalan Quran terbatas. Padahal Quran punya beberapa riwayat, itu pun tidak hafal semuanya. Hadis juga punya beberapa riwayat, ana tidak bisa menentukan yang sahih dan dhaif dan lain sebagainya. Beberapa unsur yang menyebabkan ana tidak bisa melakukan tarjih. Maka ana berpegang pada tarjihnya Al Imam Al Buhuti, bahwasannya, dan beliau pun di sini tidak mentarjih. Beliau hanya mengikuti pemilik matan kitab, yaitu kitabnya namanya judulnya apa? Zadul Mustaqni. Beliaulah yang merajihkan. Milik Al-Imam Al-Hajjawi. Al-Imam Al-Hajjawi seorang faqih mazhab Hanabilah, mujtahid, murajjih. Beliau mampu membedakan fatwa Imam Ahmad yang terpercaya, fatwa Imam Ahmad yang dibangun di atas dalil yang rajih, yang kuat, itu yang beliau pilih. Nah, kitab Zadul Mustaqni itu hanya mengambil yang rajih saja, tidak membawa khilaf. Tapi kemarin kita kadang menyinggung khilafnya, enggak? Itu perbuatannya Al-Imam Al-Buhuti, perbuatannya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullahu taala. Terkadang beliau mendatangkan riwayat yang lain. Maksudnya masalah ini khilafnya kuat. Biasanya Imam Buhuti kalau mendatangkan dua riwayat di dalam kitab Radul Murbi, maksudnya cuma satu. Khilafnya sangat kuat dalam masalah itu. Terakhir kita sebutkan sampai tiga, ya kan? Mutaqaddimin, mutawassitin, mutaakhirin, ya enggak? Karena saking kuatnya khilaf di masalah itu. Jadi Imam Buhuti terpaksa harus membuat antum sedikit pusing. Ya. Padahal kitab ini untuk awal belajar, untuk awal belajar. Jadi itu dua pendapat dalam mazhab Hanabilah, baik langsung maupun sendiri-sendiri. Mengusap kepala sendiri, ya, dari belakang, dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan, kemudian telinga, ini mengambil air sendiri-sendiri. Itu hukumnya sunnah. Naam. Wa mujawazatu mahalli fardhin. Kemudian disunnahkan juga untuk melewati batas berwudu, melewati batas berwudu. Misalnya tangan, ya, misalnya tangan. Membasuh tangan bukan hanya sampai mirfak, akan tapi dilebihkan. Kemudian mencuci kaki itu yang wajib ilal ka'bain, ya enggak? Sampai mata kaki, tapi mata kakinya juga ikut. Disunahkan dilebihkan. Akan tetapi apakah mengusap kepala juga disunahkan sampai leher? Nah, itu juga nanti ada masalah. Tapi secara umum disunahkan untuk melebihkan basuhan ketika berwudu. Ilal marafiq, sampai kedua siku, tambahkan sampai lengan sini misalnya. Kemudian sampai kedua mata kaki di kaki, dalam basuh kaki juga dilebihkan sampai misalnya setengah betis, sampai misalnya setengah betis, itu juga sunnah dalam mazhab Hanabilah. Karena dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti umatku akan datang dengan ciri-ciri yang sangat nampak, dengan ciri-ciri yang sangat sangat nampak. Apa? Keningnya bercahaya. Ghurran ini, ghur ini, ghurrah ini dari apa namanya? Kepalanya kuda. Kepala kuda biasanya ada garis di sini ya. Nah, itu namanya ghur. Itu namanya ghur. Nah, besok insyaallah kita semua semoga dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya bekas wudu kita. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya umatnya akan datang yaumul qiyamah dengan kening yang bercahaya, ya, dengan kening yang bercahaya. Muhajjalin, tahjil atau muhajjalin itu sama. Tahjil itu juga dari kuda. Kuda itu, kuda yang baik ya, kuda yang baik itu ciri-cirinya empat kakinya ini kayak pakai kaos kaki. Tahu enggak tuh? Jadi misalnya warnanya coklat, tapi di empat kakinya ini ada putihnya. Itu termasuk ciri kuda yang bagus, termasuk ciri kuda pelari yang baik dan kuat. Lah, begitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan dan kakinya pun akan bercahaya yaumul qiyamah, tanda dari seringnya mereka berwudu ketika hidup di dunia. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika membawa hadis ini mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al," dan barang siapa yang mampu dari kalian untuk memperpanjang ghurrahnya, untuk memperpanjang cahayanya yaumul qiyamah, maka lakukan ketika sedang berwudu, lebihkan dari batas wudunya, dilebihkan dari batas wudunya. Nah, kemudian wa min sunanihi, merupakan sunnah berwudu juga, al ghuslatu tsaniyatu wa tsalitsah, membasuh yang kedua dan yang ketiga. Kita katakan yang wajib tadi ketika mengusap wajah, yaitu air sampai ke dalam, air sampai ke seluruh bagian wajah. Dan yang wajib itu satu kali, dua kali atau tiga kali? Satu kali. Tayyib. Menandakan bahwasannya yang kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Ketika sunnah, ketika ditinggalkan, apakah membatalkan wudu? Maka hukumnya tidak membatalkan wudu. Naam. Wa tukrahu ziyadatu 'alaiha, dan maksimal cuma tiga kali. Kita mungkin sering melihat beberapa orang ketika berwudu itu berlebihan dalam membasuh anggota wudu. Ada yang raupnya sampai sampai 5, 6, 7 kali, menjadi kebiasaan. Bukan karena dia butuh, bukan. Akan tapi sudah sampai menjadi kebiasaan, mencuci kaki sampai harus 5, 6, 7 kali dan lain sebagainya. Wa tukrahu ziyadatu 'alaiha, dan lebih dari 3 kali hukumnya makruh dengan ijma' para ulama. Nah, dan apabila dilakukan basuhan yang keempat, kelima, keenam, dan tujuh, dan seterusnya, maka pertanyaannya, apakah wudunya tetap sah atau tidak kira-kira? Kenapa? Karena dia lakukan 5, 6, 7 kali tetap saja sudah membasuh berapa kali? Satu kali. Itu yang wajib. Yang selebihnya antara sunnah dan makruh. Yang selebihnya antara sunnah dan makruh. Wa yu'malu fi 'adadil ghasalati bil aqalli, dan ketika, nah, kita dilarang membasuh sampai 4, 5 dan seterusnya. Akan tapi anggar kelalen. Nah, masalahnya anggar kelalen. Lagi wudu, karena saking semangatnya mau belajar kitab Radul Murbi, sambil wudu aja murajaah. Wah, masyaallah. kemarin sunnah dalam madmadah dan istinsyak itu bagaimana ya? Ambil satu kali untuk tiga kali, atau ambil airnya tiga kali untuk tiga kali, atau masing-masing? Madmadah sendiri airnya, istinsyak istinthar sendiri airnya. Sambil kayak gitu kelalen, anjuk maksud tangan semikir baik. Beli kelingan, nyung bis mimpira ya. Aduh, padahal ping papat ora oleh. Iya kan? Padahal ping papat ora oleh. Di situ masalahnya. Wa yu'malu fi adadil ghasalati bil aql. Kalau terjadi lupa dalam menggosok anggota badan, meskipun ada larangan 4 kali, 5 kali dan seterusnya, maka harus menggunakan yang paling yakin. Yang paling yakin, yang paling yakin itu yang paling sedikit. Ketika gosokan ke 3 dan 4 antum bingung, iskinya wis ping 4 apa ping 3, maka antum baru berwudu, baru menggosok berapa kali? 3 kali. Ya, enggak perlu ragu. Ketika ragu, aku ki gosok wis ping 5 apa ping 3 ya, maka antum sudah menggosok berapa kali? 2 kali. Maksudnya seperti itu. Ketika ada keraguan antara jumlah yang sedikit dan jumlah yang banyak, maksudnya antara aku sudah membasuh tangan 1 atau 2 kali, antum bingung, maka antum baru membasuh 1 kali. Yang menjadi masalah ketika 2 dan 3 atau 3 dan 4, karena mepet di larangan, ya enggak? Karena sudah mepet di larangan, yaitu di 4, 5, 6 dan seterusnya. Ketika antum ragu, kia anyung aja jauh ping 4, aduh primen kaya. Ketika antum ragu, antum di 4 atau 3, antum maka sudah menggosok berapa kali? 3 kali. Yang keempat adalah keraguan. Yang keempat adalah keraguan. Nah, maka yang ragu-ragu tinggalkan. Wa yajuzul iqtisaru 'alal ghuslatil wahidati, dan boleh ketika berwudu dengan sengaja mencukupkan untuk hanya menggosok satu kali, atau membasuh hanya satu. Antum madmadah istinsyak cuma satu kali dengan sengaja, itu tidak apa-apa, itu hukumnya boleh. Maka jangan, tidak perlu kalau antum ketemu ya kan, bukan ikhwan misalnya, lagi wudu cepat teman, bus sepisanan kabeh, ya orang perlu diganyami, ya orang perlu diganyami. Mungkin dia sedang buru-buru dan lain sebagainya, ada keperluan dengan orang. Wah, kita harus banyak-banyak memberikan uzur, ya. Itu boleh, itu boleh untuk dilakukan. Wasintani afdhalu minha. Dan ketika membasuh muka, tangan, kaki dilakukan 2 kali, maka itu lebih afdhal. Wasalasu afdhalu minhuma. Dan ketika dilakukan 3 kali, maka lebih afdhal lagi. Walau ghasala. Nah, di sini masalahnya. 1 wajib, 2 lebih afdal daripada 1, 3 lebih afdal daripada 1 dan 2. Yang menjadi masalah, kalau wajah 1, basuh tangannya 2, basuh kakinya 3 kali. Gimana kira-kira? Boleh tidak? Boleh dan tidak makruh dengan ijma' para ulama. Tidak perlu khawatir. Dan kalau tidak makruh berarti pelakunya orang perlu diganyami, iya. Bolang-baleng ya. Sesut-sesut 3 kali, giliran tangan sepisan, sikil 2 kali. Antum ki angel maning. Orang perlu diganyami. Iya. Pertanyaane ngajine nang ndi kan jenenge ganyami. Kok orang perlu diganyami? Karena itu boleh dan tidak makruh sama sekali, tidak makruh ijma'. Naam. Kemudian kita sudah ambil tadi untuk melebihkan batas wudu, ya enggak? Untuk wudu melebihkan dari batasnya. Kalau cuma sampai siku maka lebihkan sampai lengan. Kalau sampai mata kaki lebihkan sampai setengah betis misalnya, seperti itu. Akan tapi apakah ketika mengusap kepala itu dilebihkan sampai leher? Wala yusannu mashul unuqi, tidak disunnahkan untuk mengusap bagian leher. Meskipun kita punya hadis tadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akan tapi leher tidak boleh. Leher tidak boleh. Maksudnya tidak boleh, tidak disunnahkan. Naam. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala punya perkataan yang cukup keras terhadap orang yang membasuh kepala sampai ke bagian leher. Dikatakan bid'ah. Ini wudunya bid'ah, karena tidak ada sama sekali tuntunan dari para sahabat. Jadi memang kaidah umum kita sudah ambil tadi, ya enggak? Bahwasannya disunahkan untuk melebihi batas wudu, ya enggak? Akan tetapi khusus leher tidak ada petunjuk dari ulama salaf. Jadi itu berbahayanya ketika langsung kembali ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ngerti petunjuk dari ulama salaf. Karena biasanya beberapa hadis itu memiliki pengecualian, ya. Beberapa hadis memiliki kondisi khusus. Enggak tiba-tiba langsung dipukul rata. Enggak tiba-tiba langsung dipukul rata. Ketika kita tahu bahwasanya disunahkan untuk melebihkan wudu dari batasnya, logikanya leher termasuk. Ya kan? Akan tetapi apakah para sahabat, apakah para tabi'in, ulama salaf melakukan hal itu? Itu pertanyaan berikutnya. Oleh karena dalam memahami Al-Quran, dalam memahami sunnah Nabi SAW, harus kembali kepada pemahaman para ulama salaf. Itulah jalan manhaj salaf. Bukan hanya kembali kepada Quran dan sunnah, tapi pemahamannya lebih penting. Pemahamannya baru apa enggak? Kalau pemahamannya baru, seperti kata Imam An-Nawawi, maka namanya bid'ah. Berdalil dengan sunnah bisa jadi. Ini orang bisa jadi berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi memahami hadis tersebut, pemahaman itu dipahami oleh para ulama salaf enggak? Di situ masalahnya. Baik, oleh karena itu kami ingin selalu mengajak antum semua untuk kembali kepada ulama salaf. Bukan hanya dalam masalah berdalil, akan tapi dalam memahami sebuah dalil, dalam memahami sebuah dalil kita pun harus kembali kepada petunjuk para ulama, ulama salaf. Walal kalamu alal wudu, dan tidak disunahkan ngobrol ketika berwudu. Bahkan beberapa ulama Hanabilah menganggap makruh ngobrol ketika berwudu. Nanti antum akan sampai insyaallah bahwasanya termasuk hal yang wajib dalam berwudu adalah al muwalat. Apa itu muwalat? Ada yang tahu nama muwalat enggak? Apa itu? Maksudnya mualat ke apa? Kualat kayak gitu. Mualat itu maksudnya adalah nyambung. Ya, antum mencuci wajah, kemudian ngobrol di sit, medang karena cakwir teka ya. Yus majelis di sit. Lagi ngobrol, nyung kelalen mulai wudu, tak mangat maning wudu, lanjutnya langsung sing tangan ya. Baru ku ana telepon, ngobrol di sit. Proyek kok. Suwe ngobrol proyek kok ya. Wes. Patini HP ne, bar gue nyumun. Oh ya, nyuci tangan. Saya kipan nyuci kepala. Barang nyuci kepala, anak kata kabah. Mari diperoleh balik-balik kayak. Ya, solat itu rampung, tu nerung rampung. Nah, bahaya maning gue. Dalam wudu wajib bukan sunnah. Wajib yang apa? Mualat nyambung. Wajib untuk nyambung. Maksudnya berarti niat wudu diusahakan selalu hadir. Selalu hadir ketika berwudu, sedang berwudu usahakan hati kita selalu hadir ketika sedang berwudu. Adapun berbicara di dalam wudu dibolehkan ketika sifatnya zikrullah, misalnya apa, ada orang mengucapkan salam, ya enggak, assalamualaikum, antum sedang berwudu jangan ragu-ragu, silahkan untuk dijawab. Oleh karena itu di dalam kitab Al-Furu' milik Al-Imam Ibn Muflih Al-Hambali, beliau mengatakan wa yukrahu bi ghairi zikrillah, berbicara ketika wudu makruh selain zikrillah. Fala yukrahu assalamu warraddu alaih, maka tidak makruh salam maupun menjawab salam. Jadi misalnya antum ada teman lama datang sedang berwudu, assalamualaikum, sambil lanjutkan wudunya, tidak ada masalah. Atau dia salam duluan, antum balas salam juga tidak ada masalah. Naam. Walianna al-kalamu yudhibu istihdhar al-qalb, karena ngobrol ketika berwudu itu akan sedikit menghilangkan niat di dalam hati, sedikit menghilangkan konsentrasi ketika sedang berwudu. Wal mawdi' min mawadi' takfir dzunub, dan antum jangan lupa berwudu merupakan salah satu tempat takfir dzunub, dihapuskannya dosa-dosa seorang hamba. Maka perlu bagi kita untuk menghadirkan hati supaya dosa-dosa kita betul-betul diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda minal ihsani fihi, maka kita harus berbuat baik ketika sedang berwudu. Maksudnya apa? Seakan-akan kita betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul-betul mengharapkan dengan wudu ini dosa-dosa kita betul-betul jatuh dari tubuh-tubuh kita. Naam. Kemudian sudah selesai. Habis ini masuk ke furudul wudu, yang wajib ketika berwudu. Nah, kan tapi anak ingin menambahkan ada beberapa sunnah yang berkaitan dengan diri kita. Anak ambil dari kitab Kasyaful Qina', sama karangan dari Al-Imam Al-Buhuti, mensyarah kitab Al-Iqna'. Kitab Al-Iqna' karangan siapa? Sama Al-Imam Al-Hajjawi. Al-Imam Al-Hajjawi. Satunya ada Iqna', ada Muntaha. Adapun Muntaha karangannya siapa? Ibnu Najjar. Jadi Al-Imam Al-Buhuti mensyarah kitab-kitab paling penting pondasi dalam mazhab Hanabilah. Kitab-kitab paling penting dalam mazhab Hanabilah di mutaakhirin, di zaman akhir, adalah Zadul Mustaqni', ya, karangan Al-Imam Al-Hajjawi. Kemudian ada Al-Iqna', karangan Al-Hajjawi. Ada satu lagi Al-Muntaha, karangan Ibnu Najjar. Tiga-tiganya disyarah oleh Syekh Mansur Al-Buhuti. Di beliau dikatakan syarihul mazhab, julukannya adalah pensyarah mazhab Hambali. Beliau sangat faqih, keilmuannya seperti keilmuan para ulama salaf, sangat detil dan sangat spesifik dalam menukil perkataan para ulama salaf. Nah, dan makruh untuk mengambil uban, natfu syaibi, dimakruhkan untuk mengambil uban karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencabut uban. Wa qala innahu nurul Islam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya uban itu merupakan cahaya, cahaya Islam. Wa nurul mukmin, dalam riwayat yang lain dia adalah cahayanya orang mukmin. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dengan hadis yang hasan. Tayib, akan tapi dalam satu riwayat Abu Bakar As-Siddiq pernah mendatangkan ayahnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ayahnya sudah sangat tua. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kondisi yang sudah sangat tua. Jenggotnya putih, rambutnya putih semua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghayruhuma wa jannibus sawad. Rubah putih yang ada di kepala dan di jenggot, wajannibu as-sawad, dan hindari warna hitam. Jadi makruh untuk mencabut uban, disunnahkan untuk merubah warnanya, ya. Makruh mencabut uban, disunnahkan untuk merubah warnanya, tapi jangan menggunakan warna hitam. Nah, disunnahkan menggunakan hinna dan katam. Hinna, antum tahu hinna ya? Hinna ma'ruf ya, hinna ya. Katam sama. Termasuk tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai, tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, "Inna ahsana ma ghayyartum bihi hadza syai' al-hinna wal katam." Yang terbaik untuk mengubah warna uban ini adalah gunakan hinna dan katam. Hinna itu warnanya cenderung merah. Ya, hinna itu warna cenderung merah. Adapun katam itu warnanya merah ke hitam, merah ke hitam-hitaman. Dan ketika keduanya dicampur, maka warnanya merah ke hitam-hitaman, merah ke hitam-hitaman. Jadi ada unsur hitamnya tidak apa-apa, ada unsur hitamnya tidak apa-apa. Akan tetapi tidak boleh hitam yang polos, hitam yang sangat jelas hitamnya. Jadi hitam semu merah, hitam coklat, hitam semu biru, hitam semu hijau, kuning, pink, serantem. Baik. Dan tidak apa-apa selain warna kemerahan, ya, tidak apa-apa selain warna kemerahan. Dalam suatu hadis, kana khidabuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wars waz-za'faran. Dahulu khidab kita, yaitu yang digunakan untuk mewarnai uban, itu menggunakan wars dan za'faran. Za'faran itu cenderung warnanya apa? Kuning. Kuning. Ya, antum za'faran campur ke air, itu cenderung warnanya kuning. Jadi esensinya itu bukan warna merah. Ya esensinya itu bukan warna merah atau merah kehitam-hitaman yang sering antum saksikan atau pakai henna dan lain. Bukan, esensinya bukan itu. Tapi esensinya adalah supaya kita tidak terlihat sebagai kaum yang lemah. Ya enggak. Oh, ini sini wong tua tok ya. Nah, meskipun antum sudah beruban, tetap tunjukkan antum adalah seorang pemuda. Ya, seorang pemuda, gagah, pujang gemundang, gandengnya orang Iram. Nah, masya Allah, wis. Walimah terus, masya Allah. Jadi menggunakan warna hitam hukumnya makruh. Ya, wa yukrahu bisawad. Adapun menggunakan warna hitam hukumnya makruh. Aja sunnah makruh ya. Makruh. Oleh karena itu perlu untuk diperingatkan, perlu untuk dinasihati. Akan tetapi antum harus hikmah dalam menasihati. Dalam mazhab Hanabilah hukumnya makruh, bukan haram. Ya, jangan perlakukan dia sebagai seorang pelaku dosa besar. Ya. Us antum rambutnya ireng, antum merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aduh, nah. Dakwah dengan hikmah, dakwah dengan hikmah. Yang menyuruh merubah warna itu sendiri adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, uban memang putih, betul. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dirubah warnanya supaya tetap terlihat muda, supaya generasi Islamnya tetap terlihat kuat meskipun usianya sudah banyak. Ya. Adapun dengan hitam diambil kesimpulan hukum dalam mazhab Hanabilah hukumnya makruh, hukumnya makruh. Bisa menjadi haram. Kapan? Tadi Anda di awal nyinggung masalah tadlis ya. Nah, di sini masalahnya. Di sini tadlis masuk. Ketika itu menjadi sebuah tipuan. Ya, seorang wanita usianya sudah lumayan banyak, upahnya sudah keluar kemudian ditutupi dengan warna hitam. Ketika nazar, dalam mazhab Hanabilah ada dua riwayat. Al-Imam Ahmad memiliki dua riwayat dalam masalah nazar seorang wanita. Yang pertama hanyalah wajah dan kedua tangannya. Riwayat yang kedua yang masyhur dan dipegang oleh beberapa ulama Hanabilah adalah melihat yang terbiasa nampak di rumahnya. Melihat yang terbiasa nampak di rumahnya ketika dia bermuamalah dengan anggota keluarganya. Ya, menggunakan pakaian yang biasa berarti nampak rambutnya, ya, nampak lengannya, nampak betisnya, yang biasa. Tapi dengan syarat dia ridho dilihat, ya, dengan syarat wanita ini pertama ada mahram yang mengawal, ya. Yang kedua dia ridho untuk dilihat, dia ridho untuk dilihat rambutnya. Dan ini riwayat yang mu'tamad. Riwayat yang mu'tamadah yang dipegang oleh para ulama Hanabilah. Kalau dia tidak mau, ya tidak boleh maksa. Dan antum tidak boleh bilang ini boleh menurut Nabi Muhammad. Antum tidak boleh bilang begitu. Dia tidak mau kok. Antum diusir aja boleh kan? Iya. Ini fatwa Imam Ahmad loh. Antum tidak boleh kayak gitu ya. Jangan menggunakan agama ini untuk untuk membolehkan yang dia tidak mau, memaksakan kehendak. Jangan dipaksa, jangan dipaksa. Kalau dia tidak mau ya, paling tidak tayyib. Kalau begitu ceritakan aja, kira-kira warnanya apa? Kira-kira rambutnya ikal atau lurus? Ya, enggak. Kalau lurus panjangnya seberapa? Biar saya menghayal sedikit. Ya. Ini rahasia untuk para kaum wanita ya. Mereka harus tahu bahwa kaum laki-laki ini diciptakan memiliki akal yang suka berhayal. Nah, ini kalau para wanita tahu kunci ini, sungguhnya para istri nggak perlu takut suaminya nikah lagi atau suaminya malah tidak peduli dengannya, nggak perlu takut. Dia harus tahu wanita, para istri, para wanita harus tahu bahwasanya kaum laki-laki adalah kaum yang suka hidup di dunia khayalan. Ya. Silahkan terjemahkan sendiri, ya. Atur sendiri. Tayyib. Dan mewarnai rambut yang beruban tadi dengan warna hitam hukumnya makruh. Bisa menjadi haram. Kapan? Ketika ada tadlis di dalamnya. Ketika dia menutupi hakikat yang sebenarnya. Tadi masalahnya ketika menikah, ya, dia tutup, wah, ini fulan ibn fulan, ibn fulan al-fulani, nah, dari Salawi, keturunan Margadani, dari kota Tigali, gantengnya orang Iram, panteka, nyongor oleh katon ubane, ditutupi dia. Yang seperti ini haram. Ya, ini termasuk menipu. Ini termasuk haram karena bisa jadi itu termasuk sifat yang spesifik untuk calon pelamar. Ya, Bisa jadi itu sifat spesifik yang menjadi pertimbangan betul akan menikahi dia atau tidak. Dan ketika itu terungkap ketika di pertengahan, maka laki-laki ini memiliki khiyarul aib. Khiyar al-aib, dia boleh meminta pembatalan pernikahan ke qadhi, kepada hakim. Berarti di kita apa? Kantor urusan agama mungkin ya, atau pengadilan agama, untuk membatalkan pernikahan karena ada aib yang ditutupi ketika awal menikah. Ketika awal menikah, yang seperti ini menjadi haram. Yang seperti ini menjadi haram. Nah, ini antum pan ganyami oli. Kun sini biun kaya gue. Nah, itu boleh antum pan ganyami. Tapi kalau yang tidak ada sampai maksud menipu, maka jangan galak. Dan menipu, disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, merupakan termasuk salah satu dari dosa-dosa. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, maka bukan bagian dari kami. Nah, ini termasuk hal yang harus dipahami oleh seluruh kaum muslimin, bahwasanya permasalahan menipu dalam kondisi apapun merupakan perbuatan curang, merupakan perbuatan dosa besar yang harus dihindari, Termasuk tadlis di zaman sekarang yang banyak dilakukan, akan tapi tanpa disadari. Misalnya seperti ini. Ini jenis tadlis gaya baru. Wah, tadlis gaya baru. Buka rumah makan, pesan banner, foto makanannya ambil dari mana? Dari Google. Yang paling sedap dilihat. Wah, ini fotonya paling bagus nih. Kemudian ditampilkan dan dipasang di banner, padahal yang dia sajikan itu belum tentu mirip dengan gambar tersebut. Ini merupakan Syekh Abdullah bin Jibrin, seorang mufti besar Saudi Arabia, memfatwa. Ini salah satu jenis tadlis baru dalam kitab Syarah Al-Amdah, Syarah Amdatul Fiqh. Ini bukan perkataan ana ya, ana hanya menyampaikan saja. Syarah Amdatul Fiqh, beliau menyampaikan salah satu jenis tadlis gaya baru adalah menampakkan foto makanan, kemudian menjual makanan tersebut, padahal yang dia jual jauh berbeda dari yang dia tampilkan di gambar. Dan semisalnya yang seperti itu, itu hanya salah satu contoh. Dan lain sebagainya, antum bisa kiaskan ke berbagai macam. Oleh karena itu, ketika ada satu kejadian, seseorang beli burger di sebuah outlet, sebuah makanan fast food cepat saji. Dia pesan burger karena lihat gambarnya mantap, ya kan? Begitu keluar gambarnya ada tomatnya, ada seladanya, ada dagingnya. Begitu keluar udah bentuknya enggak lurus, gepeng, sayurnya enggak ada. Dia balikin, dia marah-marah balik, saya enggak bisa nerima ini, panggil manajer kamu. Ini hanya salah satu kejadian. Maksudnya apa? Syariat Islam mengajak umatnya untuk tidak saling berselisih, untuk menjaga ukhuwah, ya. Janganlah perkara dunia ini jadi sebab kita berpecah belah, jadi sebab kita saling mencela, kemudian mulai putus persahabatan dan lain sebagainya. Tidak perlu saling menipu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian wa yukrahu halqu ra'sil mar'ati wa qassihi min ghairi udhrin, dan makruh bagi seorang wanita untuk menggundul rambutnya atau memotong rambutnya tanpa uzur, karena rambut wanita merupakan keperluan bagi suaminya, maslahat suaminya. Karena rata-rata seorang laki-laki, kan ana bilang tadi, hidup di dunia hayalan, ya. Jadi antum harus tahu, para wanita dan para istri harus tahu bahwasanya jangan memotong rambut kecuali dengan izin suaminya, ya, karena suami atau para laki-laki suka berhayal. Hati-hati. Nah, An Ikrimah, dari sebuah hadis dari sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an tahliq al-mar'atu ra'saha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita untuk menggundul rambutnya. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Wa qad yahrumu, dan bisa menjadi haram seorang wanita menggundul rambutnya, bisa menjadi haram, li musibatin, ketika itu berkaitan dengan musibah yang menimpanya. Antum pernah dengar wong cukur rambut istilahnya buang apes? Iya, ya itu haram hukumnya. Mencukur rambut asalnya boleh, ya. Bukan untuk wanita, untuk seluruh orang. Mencukur rambut pada asalnya boleh. Adapun seorang wanita, kenapa sampai makruh? Karena berkaitan dengan hajat, hajat suami. Adapun tidak punya suami, ya sudah. Ya, adapun tidak punya suami, ya, ya sudah, maka tidak mengapa. Akan tapi tidak boleh sampai menggunduli. Laki-laki pun sama. Kemarin kita katakan, laki-laki memotong rambutnya maka boleh saja. Adapun khilaf dalam masalah menggundul, ya, antara boleh dan makruh. Ya, adapun motong boleh-boleh saja. Akan tetapi lihat maksudnya dulu, lihat maksudnya. Ketika memotong karena merasa beban, silakan. Adapun motong rambut karena buang apes dan lain sebagainya merupakan sebuah ungkapan yang sudah dibahas oleh para ulama salaf. Ketika mendapatkan musibah motong rambut, ya, atau menggundul rambut merupakan bentuk protes terhadap Allah Subhanahu wa taala, bentuk tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan perbuatan yang haram, perbuatan yang haram termasuk dosa-dosa besar. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un min as-saliqah wal haliqah wasyaqah. Ada tiga orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Berlepas diri sudah tidak urusan lagi. Oh, ini bahaya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan bari, sudah berlepas diri, ini bahaya. Termasuk dosa besar yang berbahaya. Bisa-bisa kita dijauhkan dari syafaatnya waliyadzu billah, bisa-bisa kita dijauhkan dari apa namanya? Meminum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat ini. As-saliqah wal haliqah wasyaqah. Apa itu as-saliqah? As-saliqah itu orang yang kalau dapat musibah itu teriak, ya. Kemudian mengeluh dengan suara yang kencang. Wallah. Wes kudune juga iki ya. Ini ketika dapat musibah bisa ngono sih. Ngamuk-ngamuk, menaikkan suara karena mendapatkan musibah termasuk perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengeluh secara biasa, ya Allah, bisanya ya, ini wajar. Sampai menaikkan suara, ini yang dilarang. Sampai menaikkan suara, ini yang dilarang. Nah, oleh karena itu ketika sakit pun sakit merupakan musibah, ya enggak? Merupakan musibah karena kita jadi biasanya datang taklim jadi kadang terhalang, biasanya salat malam kadang jadi butuh istirahat, musibah. Akan tapi dalam mazhab Hanabilah insyaallah kita nanti sampai makruh untuk wa yukrahul anin. Anin itu lagi sakit gereng-gereng, ya. Bahasa Tegale gereng-gereng. Iya, bahasa Indonesianya apa sih? Merintih kesakitan, ahsan. Makruh untuk merintih kesakitan. Makruh untuk merintih kesakitan. Wa yusannu al istighfar min zikrillah. Ketika sedang kesakitan, sunnahnya itu banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah ya, tayyib. Adapun ketika dapat musibah sampai menaikkan suara, mengeluh dengan menaikkan suara, mengeraskan suara, namanya saliqah, waliyadzubillah, merupakan dosa besar. Wal haliqah, dia yang mencukur rambutnya, memotong rambut, gunduli rambutnya karena dapat musibah, buang apes. Wasyaqah, mereka yang menyobek-nyobek bajunya, menampar-nampar dirinya, memukuli dirinya karena mendapatkan musibah, merupakan perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas dari orang-orang yang seperti ini. Maka antum bisa melihat beberapa firqah yang menyimpang dari ajaran para ulama salaf, memukul dirinya, bahkan bayi, ya enggak, disobek kepalanya, kulit kepalanya, ini apa maksudnya? Karena apa mereka? Memperingati apa? Hari sedih, ya enggak? Mereka memperingati sebuah hari yang sedih. Wafatnya siapa? Husain. Wafatnya Husain radhiyallahu anhu. Mereka memperingati sebuah acara kesedihan yang sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada kesedihan yang perlu dirayakan, tidak ada yang lebih sedih dari terputusnya wahyu, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedihan yang paling puncak adalah bahkan beberapa para sahabat terduduk lemas kaku ketika mendengar wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa dari mereka pingsan, beberapa dari mereka melongo di pinggir jalan. Enggak tahu harus berbuat apa lagi. Wahyu sudah terputus. Biasanya ketika ada masalah ada tempat untuk bertanya. Fatwa halal dan haram berada di depan mata mereka. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, inqata al-wahyu. Wahyu sudah putus. Jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi jauh dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih mereka. Ketika ada kesedihan yang perlu dirayakan, maka kesedihan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk antum merayakan wahai orang-orang Syiah daripada wafatnya Husain radhiyallahu anhu. Tayib. Kemudian kita kemarin sampaikan bahwasanya mencukur rambut, menggunduli rambut, ada beberapa ulama Hanabilah yang mengatakan hukumnya makruh, kita sampaikan. Karena itu merupakan syiarnya orang Khawarij. Dalam riwayatnya Imam Al-Bukhari dan Muslim, simahumut tahliq. Ya, dalam Nabi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ciri-ciri orang Khawarij adalah mereka suka menggundul rambutnya. Akan tetapi dengan maksud, orang Khawarij itu menggundul rambutnya karena ghulu. Ya, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka orang yang zuhud. Karena rambut ini termasuk mahkota. Bahkan sampai muncul profesi hairstyle, ya enggak? Hairstylist, ya enggak? Sampai belajar kursus, cuma kursus menata rambut. Menunjukkan rambut ini termasuk perkara yang dimuliakan oleh umat manusia. Bahkan beberapa orang bangga dengan rambutnya, ya enggak? Di model ini, model itu, perawatannya sangat mahal. Orang Khawarij enggak mau, itu termasuk perkara dunia, gundulin. Mereka membuat hal baru. Mereka membuat syariat baru. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mengatakan bahwa ciri orang bertakwa adalah gundul, ciri orang yang zuhud adalah gundul, ciri orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang selalu gundul. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah mengatakan seperti itu. Oleh karena itu orang Khawarij dikatakan beberapa para ulama, ciri-ciri mereka dalam menggundul rambut sebagai upaya menunjukkan zuhudnya mereka, tunduknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perbuatan bidah, karena mereka seakan-akan menunjuk ini ibadah. Ini adalah sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun menggundul dalam syariat Islam tentu disyariatkan, tapi dalam beberapa kondisi. Ya enggak? Pertama, kapan? Ketika haji, ketika umrah, ketika lahir seorang anak di hari ketujuh, kemudian ketika apa lagi? Ketika naik kelas. ketika sakit juga bisa, atau ada uzur, ya, ada uzur misalnya gatal rambutnya dan lain sebagainya, atau penyakit berkaitan dengan rambut, maka silahkan untuk dipotong. 6 Profesor, kita tambahkan lagi, ya, lanjut sedikit, ya, gimana? Temenan apa orang yang masih laka aturan, ya. Tayyib, disunnahkan untuk takhmirul ina walau bi'ud, menutup bejana-bejana walaupun dengan sebatang kayu. Padahal bejana itu enggak bisa ditutup dengan sebatang kayu, enggak ya? Pasti kan bolong kalau ditutup dengan sebatang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Auki saqa'ak wadhkur ismallahi wa khammir ina'ak wadhkur ismallahi walau an ta'rid 'alaihi 'udan." Ikat bejana-bejana minum kalian, ditutup, diikat, ya. Kemudian tutup bejana-bejana makanan kalian meskipun hanya dengan sebatang kayu. Tapi jangan lupa ucapkan apa? Bismillah. Hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Idza amsa, yaitu ketika masuk waktu malam hari atau dengan terbenamnya matahari. Kan tapi hadza ala sabilil ghalabah. Tapi ini maksudnya apa? Kenapa khususnya ketika sudah malam hari? Karena biasanya makanan ditinggal itu ketika malam hari. Itu di zaman dulu. Kalau zaman sekarang sarapan aja sisa, waliyadzubillah. Ya enggak? Banyak beberapa orang yang sarapannya suka nyisa, makan siangnya bersisa. Mereka memasak lebih dari kebutuhannya, mereka makan lebih dari kebutuhannya, waliyadzubillah. Kalau makan banyak tapi dihabiskan tuh enggak apa-apa, ya. Makan banyak tapi dihabiskan. Jangan sampai masaknya banyak tapi makannya males-malesan dan lain sebagainya. Jadi ketika kondisinya seperti itu, tetap disunnahkan untuk menutup makanan meskipun pagi hari, meskipun siang hari. Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan waktu sore hari atau malam hari, itu maksudnya karena seringnya, karena kebiasaannya makanan sisa itu di malam hari ada sisa makanan kemudian ditutup karena akan ditinggal. Nah, akan tetapi tidak disunahkan menutup makanan ketika ada orang sedang makan, ya. Kita karuan ya. Tapi ini disampaikan oleh para ulama. Ini disampaikan oleh para ulama yang menyampaikan. Ini disampaikan oleh para ulama bahwasanya ketika orang-orang sedang makan bukan merupakan adab ketika orang-orang sedang makan antum tutup makanannya. Nah, itu bukan merupakan sebuah adab kecuali ada hajah. Kecuali ada hajah. Misalnya apa? Misalnya ada semprotan demam berdarah. Wah, antum lagi makan-makan sama teman-teman di rumah. Wah, gue ditutup panganannya. Nah, itu harus ditutup karena bisa menyebabkan tercampurnya zat yang berbahaya. Sunnah berikutnya adalah menutup pintu ketika datang malam hari. Naam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Idza kana junuhul laili," kalau datang malam hari, "au amsaitum fakuffu sibyanakum," maka tahanlah anak-anak kalian di dalam rumah, "fa inna syaitana yantashiru hina idzin," karena syaitan itu ketika datang malam hari dengan terbenamnya matahari itu mulai tersebar. Setan-setan ini mulai bertebaran. "Fa idza dhahaba sa'atun min al-laili," akan tapi kalau sudah lewat waktu maghrib, yaitu sudah masuk waktu isya, "fakhalluhum," maka biarkan anak-anak itu pada bermain. Jadi anak-anak main di malam hari itu boleh ya, bukan hal yang aib ataupun kejudulan bengi-bengi, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu ketika waktu maghrib. Itu anak-anak usahakan tetap di dalam rumah. "Wa aghliqul abwab," dan tutuplah pintu-pintu. "Wa dzkuru smallah," dan ucapkanlah bismillah. "Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa," karena syaitan sebenarnya ketika pintu-pintu kita tutup dengan mengucapkan bismillah, mereka enggak akan mampu membukanya. Jangan percaya dengan sinetron ya. Anak pintu ditembus fush ya. Anak tembok ditembus fush ya. Antum baca bismillah. Nah, begitu juga makanan yang kita tutup dengan cuma apa misalnya? Kayu, langka kayu anane wesi. Ya. Lidi ya kan. Ya. Seadanya. Pokoknya antum tutup dengan ucapkan bismillah. Insyaallah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari mudarat. Nah. Dan disunahkan untuk mematikan lampu. Sebenarnya mematikan api. Konteksnya berbeda karena dahulu ditakutkan apa? Ketika ditinggal api itu bisa menyebabkan kebakaran. Oleh karena itu dikiaskan ke lampu boleh enggak kira-kira? Beda, enggak bisa. Itulah. Jadi kita harus cerdas dalam mengambil hukum. Dalam mengambil hukum harus cerdas. Dan ini bukan perkataan anak. Al-Imam Ibnu Hubairah, seorang imam mazhab Hanabilah, mengatakan, "Fa amma in ja'ala al-misbah fi syai'in mughlaqin aw 'ala syai'in la yumkinu al-fawasiq wal hawam at-tasalluq fihi fala ara bidzalika ba'san," qalahu fil adab. Dalam al-adab asy-syar'iyyah karangan Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah taala, menukil perkataan dari Al-Imam Ibnu Hubairah bahwasannya, adapun ketika misbah, yaitu alat untuk menerangi ya, "fi syai'in mughlaq," dia terkurung dalam suatu tempat yang tertutup, aman ya, aman, tidak bisa menyebabkan terbakar. Nah, "aw 'ala syai'in la yumkinul fawasiq," enggak mungkin ada hewan-hewan bisa nyentuh. Jadi bahayanya kan ketika tertutup. Tapi ini gampang koplak ya, gampang goyang-goyang, disundul curut, glodak, genine tiba, ya ra. Kemudian ketemu kayu, ketemu tisu. Nah, ketika aman, lampu kira-kira curut bisa nyundul-nyundul lah kira-kira. Nah, kan begitu. Nah, ketika kondisinya seperti itu, fala arabidzalika, maka yang seperti ini tidak mengapa kalau lampunya tidak dimatikan. Maka jangan menuduh orang, "Is kon orang ngerti sunnah lampunya dimatikan dulu." Antum harus tahu konteks hadisnya dulu. Dulu bicara tentang masalah apa? Misbah di zaman dulu apakah misbah di zaman ini? Ketika sama, maka antum namanya menggunakan qiyas. Menggunakan qiyas, maka mengambil hukum yang sama. Ketika berbeda, maka antum harus mengambil hukum yang berbeda pula. Itu merupakan hikmah. Hikmah syariat Islam dalam beberapa kitab usul fikih. Tidak membedakan hukum di antara dua benda yang sama. Dan membedakan hukum di antara dua benda yang berbeda. Itu hikmahnya syariat Islam. Api yang menyala dengan lampu, ya memang sama-sama memiliki panas, ya sama-sama memiliki unsur panas. Akan tapi itu dua hal yang berbeda. Zaman dahulu apinya itu dalam suatu wadah, tapi gampang jatuh, ya. Kena angin bisa tiba ketepluk, kena disundul kewan bisa jatuh. Nah, itulah penyebab kebakaran. Oleh karena itu disunahkan untuk mematikan idza khifa, ketika takut. Takut apa? Takut menyebabkan kebakaran, maka hendaknya dimatikan. Lampu bisa jadi kita takut kebakaran. Ketika apa misalnya? Ya, banyak petir, ya enggak? Ketika banyak petir, lampu yang tadinya aman dari sundulan tikus, aman dari angin, bisa menjadi sebab kebakaran ketika banyak petir, ya enggak? Apalagi di rumah-rumah yang belum ada penangkal petirnya. Kalau sudah punya penangkal petir, ya sudah, berarti rasa takutnya sudah hilang insyaallah taala. Jadi hukum itu diambil berdasarkan alasannya. Hukum itu diambil berdasarkan alasannya. Alasannya adalah ditakutkan menyebabkan kebakaran. Listrik, lampu bisa menyebabkan kebakaran, kondisinya seperti apa? Nah, seperti itu. Ketika kondisinya sama, bisa-bisa sama-sama bisa menyebabkan kebakaran, maka mengambil hukum yang sama. Ditakutkannya lampu petromak atau ceplik yang disunahkan untuk dimatikan di zaman dahulu. Nah, aduh, masih banyak yang ingin disampaikan kan, tapi sepertinya antum sudah sampai. Sudah sampai apa belum kira-kira? Wa yukrahu, dimakruhkan dalam tidur. Ya, ketika tidur makruh untuk tidur di atas perutnya atau tengkurap. Beda antara tidur dan tiduran. Sekarang anak mau tanya sama antum, tidur sama tiduran sama enggak? Berarti hukumnya berbeda. Lagi orang tiduran kesel, kadang kita perlu ngeluk boyok dalam posisi aja diganyami. Ya, sehingga gue aja diganyami. Karena yang dilarang adalah tidur. Nah, yang dilarang adalah sengaja tidur dalam. Maksudnya berarti kan jangka waktunya lah lama. Adapun ngeluk boyok, anak soalnya mengalami seperti itu. Ya seperti itulah biasanya orang kalau masih sedikit ilmunya, akan tapi banyak ngomongnya. Nah, itu bahaya. Iya. Badan lagi pegel ya kan. Dari pagi sampai malam di Masjid Nabi pegel. Pengen tengkurap ya kan, meluruskan boyok. Baru 2 sampai 3 detik didatengin. Enggak boleh itu tidur, seperti itu tidurnya ahli neraka. Waduh, saya enggak niat tidur, saya niat ngeluk boyok. Kan itu kan dua hal yang berbeda. Maka harus mengambil dua hukum yang berbeda. Kemudian makruh juga untuk tidur di atas lehernya. Maksudnya apa? Sama-sama. Antum tengkurap, tidak boleh. Melumah pun tidur melumah, tidak boleh. Ketika apa? Tidak ada sandarannya. Ketika tidak ada sandarannya, maka makruh. Karena menurut para ulama salaf ditakutkan menyebabkan beberapa penyakit penglihatan dan lain sebagainya. Jadi usahakan, akan tapi ya, kesel ya, berolahraga, berangkat-angkat meja ya, berngecat ya, boleh beresi audio dan lain sebagainya, ngusungi wesi. Lipain ya, li 10 menit baik ya, geleleng tanpa sandaran kemudian langsung diganyami. Nah, jangan langsung diganyami karena dia tidak tidur, akan tetapi sedang tiduran. Nah, sedang tidur atau istirahat, sedang istirahat meluruskan boyok. Yang tidak boleh itu sengaja tidur dalam kondisi tanpa sandaran, ya. Melumah tanpa sandaran tidak boleh. Tengkurap pakai sandaran, enggak pakai sandaran sama saja. Juga makruh. Akan tapi dia adalah dalam kondisi tidur, ya, bukan tiduran atau sedang istirahat. Dan makruh untuk tidur setelah salat asar. Setelah salat asar. Man nama ba'dal asri, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man nama ba'dal asri fakhtalasa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Barang siapa yang tidur setelah salat asar, kemudian akalnya berkurang, ya, jadi kurang pinter, apalane kelalenan, jadi kurang cerdas. Fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, hukumnya makruh, adalah tidur setelah salat salat asar. Adapun terjadi sekali dua makruh, kalau ada keperluan maka hukumnya menjadi mubah. Hukumnya menjadi mubah. Tadinya makruh, antum capek seharian, habis maghrib harus berangkat ke Ice lagi, ya, esok berngasep, balik sholat asar mungkin sekitar jam 4, jam 5, ya, bar kue mangkat maring Ice maning, ya, bar maring Ice anak taklim maning bar Isya, anak majelis, majelis, majelis, majelis zikir, sampai tengah malam diskusi masalah fikih dan lain sebagainya. Antum, aduh, kayak kayaknya renyandak ya, nggak kayak ngantuk kayak, agak ngantuk ya. Berarti harus istirahat dulu, harus istirahat dulu. Maka boleh, ya, maka dibolehkan pada asar istirahat supaya ketika datang ke majelis ilmu dalam kondisi sudah fit, ya, pikirannya sudah segar, siap untuk menerima ilmu yang bermanfaat, insyaallah taala. Dimakruhkan juga untuk tidur setelah fajar, setelah salat al-fajr. Li'annahu waktu qasamil arzaq, karena itu waktu terbaginya rizki-rizki kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama burikat ummati fi bukurihim, ya, umatku ini diberkahi di pagi hari mereka. Carilah rizki di pagi hari. Dan rizki di pagi hari itu bisa dimulai dengan membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau penduduk suatu kaum itu beriman, bertakwa, kita akan buka rizkinya. Jadi kalau mencari si rizki, nah, itu enggak perlu keder, enggak perlu keder. Antum jadi hamba yang beriman, jadi hamba yang bertakwa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalannya, tapi jangan diiringi dengan nyongpan ibadah wae rasa ngasep, engko teka dewek. Nah, mengambil asbab itu juga perintah, ya enggak? Mengambil asbab seperti surat Al-Jumu'ah, fa idza qadaitumus salata fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai salat Jumat, maka sana cari lagi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bertebaranlah mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mencari rezeki itu merupakan perintah. Dan mencari keberkahan dalam rezeki kita dengan beribadah juga perintah. Yang berlebihan adalah cukup sebabnya terus, ibadahnya kurang, atau ibadah hetok orang gelem usaha. Nah, itu dua hal yang tidak boleh. Umat Islam harus berada di tengah-tengah, dia beribadah dan dia juga berusaha. Nah, dan makruh juga untuk tidur di antara orang-orang yang tidak tidur. Nah, karena itu merupakan khilaful muru'ah, itu merupakan hal yang mengurangi wibawa seseorang. Contohnya adalah ketika sedang taklim, ya, ketika sedang taklim, sedang khutbah Jumat, itu kebanyakan orang tidur atau enggak? Itu bukan tempat untuk tidur, ya enggak? Maka tidur di sana makruh. Ya. Ketika sedang taklim untuk mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu, mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ayat-ayat Qur'aniyah. Kira-kira bisa sambil tidur apa kudune mendengarkan dengan seksama? Itu tempat untuk mendengarkan dengan seksama, bukan tempat untuk tidur. Maka makruh untuk tidur di kondisi-kondisi seperti itu. Nah, perhatikan kondisinya. Ketika itu adalah waktu atau tempat untuk orang tidak tidur, tidur di sana merupakan hal yang makruh. Tidur di sana untuk hal yang makruh. Li khilafil muru'ah, karena itu akan mengurangi wibawa seseorang. Nah, kita ambil di ketika pembahasan waktu-waktu salat. Makruh untuk tidur setelah salat maghrib dan makruh untuk berbicara atau ngobrol setelah salat isya. Ada pengecualian enggak? Ada. Ada yang hafal enggak? Ada di situ ditulis. Ya, di situ ditulis. Di kitab syurutus shalah, ya enggak? Di kitab syurutus shalah antum buka. Ya enggak? Illa yasiran au li syughlin au ma'a ahlihi wa nahwihi. Al-Imam Al-Buhuti menyampaikan bahwasanya kecuali, ya, pada isya harusnya antum tidak boleh ngobrol kecuali ngobrolnya sedikit. Ngobrol sedikit contohnya apa? Bu, motoris dilepuk kena. Ya, Bu, gerbang wis digancing. Aja meneng-meneng antok pas salat. Ya kan? Meneng bae, Pak, bisa meneng bae. Kan maksudnya bukan seperti itu. Enggak mungkin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya seperti itu. Makruh ditulis, makruh ngomong, nulis oleh. Maksudnya bukan seperti itu. Ya, ketika ada ngobrolnya sedikit. Oke. Anaknya wis balik durung. Enggak ada salahnya kan tanya seperti itu, ngobrol sedikit. Gimana Bu seharian? Rindu dengan saya ndak? Auli syughlin karena ada kesibukan, kerjaan di kantor burung rampung, lembur, garap maning barisnya ndak ada masalah. Gua ngasuk-ngasuk bosnya takon. Gimana kerjaan udah beres belum? Belum, Bos. Loh, kenapa? Karena habis Isya saya dilarang, Bos. Iya. Habis Isya menurut sunnah Nabi adalah tidur. Saya enggak boleh ngerjakan itu. Kalau Bos memerintah saya untuk bekerja setelah Isya, Bos melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, besok enggak usah berangkat lagi. Ya udah. Au ma ahlihi atau ngobrol dengan keluarganya. Dek, gimana PR-nya udah dikerjain belum? Ya kan? Ada tugas apa dari ustaz hari ini? Hafalannya udah sampai mana? Ngobrol, ngobrol. Jadi maksudnya larangan bukan larangan yang seperti itu. Maksudnya adalah ngobrol yang tidak bermanfaat. Kira-kira datang ke sini ini sudah waktu setelah Isya, ya enggak? Ini sudah waktu setelah salat Isya. Gimana kira-kira? Berarti kita tinggalkan saja Majelis Raudhatul Murwi karena perintah Nabi setelah Isya enggak boleh ada ngobrol. Berarti anak enggak boleh ngomong di sini, ya enggak? Kira-kira gimana menurut antum? Termasuk yang bagaimana? Belum salat Isya ya? Asad. Faqih itu selalu menang. Ya, faqih itu selalu menemukan jalan keluar. Kalau ada larangan cari. Ya, ada larangan cari setelahnya cari. Begitulah faqih. Nah. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajak bicara para sahabatnya, mengkisahkan tentang kisah-kisah Bani Israel, itu seringnya setelah salat Isya. Seringnya setelah salat Isya. Berarti taklim bukan? Taklim. Jadi setelah salat Isya maksudnya larangan ngobrol itu yang tidak bermanfaat. Adapun bermanfaat maka lebih baik daripada tidur. Ya, lebih baik belajar daripada tidur, apalagi berkaitan untuk memahami syariat Islam, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan dari sahabat Umar ibn al-Khattab bahwasannya ada seorang sahabat datang kepadanya. Jitu atahaddatsu ilaik, saya ingin ngobrol denganmu wahai Amirul Mukminin. Qala hadhi sa'ah, kata Umar ibn al-Khattab, di wayah kaya kiye kon ngajaknya ngobrol ya habis Isya malam-malam buat apa? Nah, qala innahu fiqhun, fajalasa Umar. Sungguhnya ini masalah fikih, tiba-tiba Umar langsung duduk ayus. Anggar masalah fikih nyong kalah wis jagong. Saatnya berdiskusi. Fatahaddatsa lailan thailan. Kemudian mereka ngobrol lama sekali, panjang sekali. Sampai sahabat yang tadi datang ini mengatakan, "Assalah ya Amirul Mukminin. Ya Allah, kita lupa salat malam gara-gara kelamaan ngobrol." Apa dijawab Umar bin Al-Khattab? "Nahnu fi shalah." Lah ini dari tadi kita sudah salat. Ya enggak? Kalau cuma salat, kita dari tadi ngobrol sesuatu yang bahkan lebih daripada salat, sebuah ilmu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid." Keutamaan orang berilmu dibandingkan yang rajin ibadah, "Ka fadli 'ala sa'iri adnakum." Ka fadli 'ala sa'irikum atau ka fadli 'ala adnakum. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan yang cuma rajin ibadah bagaikan keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Seorang yang alim seakan-akan keutamaannya bagaikan seorang nabi dibandingkan orang yang sangat rendah, bukan orang yang miskin ya, bukan orang yang kurang penghasilan, bukan orang yang rendah, dalam orang yang suka bermaksiat waliyadz billah. Keutamaan seorang nabi dibandingkan orang yang suka bermaksiat itu mirip ya, mirip keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang cuma rajin ibadah itu bagaikan keutamaan seorang nabi dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Subhanallah. Jadi enggak sebanding. Antum bandingkan cuma sekedar salat qiyamul lail dibandingkan dengan thalabul ilmi, jauh. Qiyamul lail bermanfaat buat antum sendiri. Thalabul ilmi itu untuk antum. bapak antum, ibu antum, kakak, adik, wa khairun nasi khairukum anfa'ukum linnas, yang terbaik dari kalian yang paling bermanfaat untuk orang lain. Talabul ilmi yang paling bermanfaat untuk orang lain, menjelaskan yang halal dan haram, yang boleh, yang enggak, kalau dalam kondisi ini harus bagaimana, petunjuk Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Talabul ilmi. Oleh karena itu mengherankan beberapa orang punya prinsip, saya kalau habis isya harus langsung pulang, kemudian tidur, nanti bangun jam 2, jam 3. Ya itu buat ente sendiri namanya. Kalau antum ingin mendapat kemuliaan, antum talabul ilmi. Bukan dengan cara seperti itu. Sibuk bekerja, habis isya cari waktu untuk mempelajari yang halal, yang haram. Mempelajari yang boleh, yang enggak. Seperti itu. Dan jauh sekali antara talibul ilmi orang yang alim dan abid. Dalam suatu riwayat, wafadlul alim alal abid, keutamaan orang yang alim dibandingkan cuma yang rajin ibadah saja, enggak mau belajar, enggak peduli dengan ilmu. Kafadlil qamari ala sairil kawakib, sebagaimana keutamaannya rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Antum coba, rembulan tertutup awan, mau bintangnya ada jutaan, enggak ada artinya, gelap. Begitu rembulan muncul menjadi terang. Itulah keutamaan seorang alim. Oleh karena itu Umar bin Al-Khattab heran, kenapa antum ingin menghentikan obrolan tentang fikih ini hanya untuk menegakkan salat? Kita dari tadi melakukan hal yang lebih afdol daripada salat. Oleh karena itu ketika antum talabul ilmi mungkin sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam, enggak perlu ada kekhawatiran enggak bisa bangun malam. Antum sudah melakukan qiyamul lail. Antum melakukan yang lebih afdol daripada salat qiyamul lail. Antum melakukan talabul ilmi. Oleh karena itu misalnya enggak mampu bangun malam, segerakan witirnya sebelum tidur, segerakan witir, kemudian bangun ketika azan berkumandang, enggak ada masalah. Tidak lebih utama mereka yang meninggalkan talabul ilmi setelah salat isya, kemudian sengaja bangunnya jam 2, jam 3 cuma untuk salat malam, kemudian dengan sengaja meninggalkan talabul ilmi yang sampai jam 10, jam 11 malam, mereka tidak lebih utama daripada yang mengejar talabul ilmi, meskipun dengan meninggalkan qiyamul lail. Akan tapi kalau bisa menggabungkan keduanya, maka itu lebih baik. Adapun mepet, tenaganya pas-pasan, waktunya pas-pasan, sangunya pas-pasan, semuanya serba pas-pasan, kalau harus memilih, maka talabul ilmi terlalu jauh jika harus dibandingkan dengan sekedar menegakkan salat qiyamul lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa innamal ulama'u warasatul anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang derajatnya sangat dekat denganku, hampir sampai derajatnya para nabi, adalah para ulama ahlul ilmi. Jadi enggak seimbang kalau ahlul ilmi itu dibandingkan dengan para orang-orang yang hanya sibuk beribadah tapi tidak peduli dengan ilmu. Naam. Wah, tambah lagi enggak? Masih sedikit. Naam. Kemudian kalau orang yang cuma rajin beribadah, ya enggak? Kemudian datang sebuah syubhat. Sekarang lagi zamannya syubhatnya, waliyadzubillah. Ada sholat lima waktu tidak wajib, ada jilbab tidak wajib, dan lain sebagainya. Sekarang kalau orang rajin ibadah sholat, kenteng puasa, kenteng, terus ditakoni, bisa nekon agaman Islam sih, orang Kristen baik, kan pada baik boleh. Itu pertanyaan seperti itu disampaikan oleh kaum Bani Israel kepada kaum mukminin di surat Al-Baqarah. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berhujah, nabi-nabi paling banyak tuh dari kaum saya loh, kaum Bani Israel loh. Ya kan? Abul Anbiya Nabi Ibrahim, ya enggak? Dan lain sebagainya. Para nabi rata-rata dari kaum Bani Israel. Maka kamu hai orang-orang Islam harusnya masuk agama Nasrani dan Yahudi supaya kamu dapat hidayah, kata mereka begitu. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kira-kira kalau antum tidak belajar, jawabnya gimana? Anak mau tanya. Cuma sholat, puasa, sholat semua. Jajan jawabnya, iya waliyadzubillah. Nah, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jawaban yang sangat sederhana. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Udah, kalau sekarang kan orang dari luar ya, orang apalagi orang-orang ateis melihat Islam menyangka paling benar, Nasrani menyangka paling benar, Yahudi menyangka paling benar. Allah Subhanahu wa taala punya jawabannya. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Tayyib, kita semua sepakat dengan Nabi Ibrahim. Ya. Tayyib, antum ndak percaya Muhammad, wis ora apa-apa, wis karepe, ya. Siji ne ora percaya sekarepe. Tapi antum semua sepakat dengan kenabiannya Nabi Ibrahim, benar enggak? Yahudi sepakat, Nasrani sepakat, kita juga sepakat. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Tapi antum coba ingat-ingat Nabi Ibrahim kira-kira biyen keprimen. Ya. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah untuk menyembah siapa kira-kira? Nyembah Nabi, nyembah Yesus, nyembah Uzair, nyembah tembok, apa nyembah Allah Subhanahu wa taala? Tanyakan kepada mereka, kepada kaum Bani Israel yang apa orang Nasrani, tanya kepada mereka. Antum semua tahu dengan Nabi Ibrahim. Udah, kita tuh the point aja kepada sesuatu yang kita sepakati. Para mufassirin menyampaikan ketika para ahli agama ini, ya kan, agama Nasrani, Yahudi, ingin memperdebatkan kebenaran, kita cari samanya dulu, ya, cari samanya. Kita sama-sama beriman dengan Nabi Ibrahim, thayyib. Coba agamanya Nabi Ibrahim gimana? Lakukan agamanya Nabi Ibrahim, maka antum semua akan tahu agama mana yang sekarang sedang berada di atas agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memotong-motong apa? Patung berhala, ya enggak? Kemudian disisakan satu yang besar. Kaum Bani Israel datang. Siapa yang melakukan, kata Nabi Ibrahim, gimana? Tanya yang gede tuh, siapa tahu bisa jawab. Enggak bisa ngomong kayak gue. Enggak bisa ngomong, gue kan bisa jawab, ya kan? Kisah-kisah seperti itu kaum Bani Israel tahu semua, sudah. Oleh karena itu, antum laksanakan agamanya Nabi Ibrahim, ya. Kemudian antum akan nilai agama mana yang paling mendekati agamanya Nabi Ibrahim. Udah gitu aja. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik. Mereka enggak nyembah patung, mereka enggak nyembah salib, mereka enggak nyembah tembok, mereka enggak mengangkat anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Yahudi mengangkat Uzair, ya enggak? Kaum Nasara mengangkat siapa? Yesus dan lain sebagainya sebagai anak Tuhan. Nabi Ibrahim tidak pernah menyuruh mengangkat anak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan agama ini kepada agamanya Nabi Ibrahim aja. Dah, itu aja jawabannya. Jadi enggak perlu saling menyangka ente benar, nyong benar, wis. Antum semua beriman kepada Nabi Ibrahim, kita buktikan agama yang mendekati dengan agama Nabi Ibrahim. Siapa yang paling siapa yang agamanya paling sesuai di antara kita dengan agamanya Nabi Ibrahim, maka itu agama yang lurus. Qul bal innama qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Baik, insyaallah pertemuan kita malam ini cukup lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kenikmatan ini, kenikmatan majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kalian melewati taman surga, maka masuk bersenang-senanglah di dalamnya." Masuk dan bersenang-senanglah di dalamnya. Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman surga apa di dunia ini ya Rasulullah? Qala, "Hilaqul dzikr." Itu adalah halaqah-halaqah yang diisi untuk memahami Al-Quran, diisi untuk memahami sunnah Nabi SAW, untuk mengerti yang halal dan haram, mengerti petunjuk Allah SWT, mengerti petunjuk Nabi SAW, itu adalah taman-taman surga. Maka semoga Allah SWT melanjutkan kenikmatan ini ila yaumil qiyamah insyaallah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya bertentangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.